Enak baiklah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kiana cerita manding sekarang pedalaman Irian Jaya. Rika ngerti lah ya. Sinjalan yang pedalaman Irian Jaya gue tesiana suku-suku primitif. Suku-suku sing jan kayan-kayane anggar ngerti wong asing. Gue jan gelem di celep wae di pateni langsung. Gue anggar anak wong asing dongol nang daerah primitif gue mau. Wah kaya kancane nyong. Kancane nyong ceritane ya nembe-bebe bade Kang Banten nembe-bebe merguru ge. Jenengane Tole. Nah Tole, saking suwene nang Banten, ora kemutan dalan maring Cilacap. Kesasar maring Irian Jaya gue. Wala nana be ya, dambar kesasar nang Irian Jaya nang pedalaman primitif gue mau. Ternyata nang kana ya, diadang nang sekelompok primitif gue mau jumlahnya ana 50. Sakat wong primitif, sing kayan-kayane janang gerendeleng nang rai-raine gue kayan-kayane janan ulagi. Haus darah. Lagi kepengin banget mateni wong, lagi kepengin banget mangan sate wong. Weh, weh, weh, weh, weh, weh. Apa ora kejet-kejet to nih kaya ya? Tiri iki bae langsung yo. Weh. Apa kae? Raine lekat-lekat. Kulite padha ireng, raine padha dicet blontang blanteng, gawa tombak, ora klamben katokane karo rafia. Lagi nyong nanti kia tuh sasar ke arbadi mari Cilacap malah sasar ke nyong nanti kia ya ano aduh dulu katanya bukan pada merek kia aduh berangkat pakai jadi mana nunjuk nong ada pak nanyong kia aduh mati kia sih kia nyong aduh ya aloh kia kepribe kia aduh nyong bebali merguru karang Banten armari Cilacap malak sasar maring ini kia darah apa kia nyong ditolongin jajal aduh tapi aduh nyong tapi orang panik kia nyong orang panik kia nyong kudu tenang kia nyong mau lagi arep balik dini ali-ali nang gurune nyong jadi nyong nak nemoni bahaya nang aring dalan nyong kan gosok ali-ali nyong anggar harus digosok jarang mengek guru nenyong harap tekan hudungi jajal, jajal sih jajal nanyong srek loh kenapa kek ceng jajal mendung mana mendung kek anak geledek barang aduh anu apa kek wah iya kang kek lagi panik-panik kek mau ya kakek toleh lagi putih banget kek nah nor dipateni nang suku primitif kek mau nah si cilawan seket ya nung gludak ya kemutan dua ali-ali dene nang gurune jeneng ngger nemoni marah bahaya ali-aline digosok langsung gurune teka nulungi lho temenan ge barang wis digosok ali-aline langit berubah menjadi mendung halilintar di mana-mana barang terus kaya kue kanan-kanane ana suara sing asale kayan-kayane nang dhuwur langit menggema suarane kayan-kayane gurune teka ge lho kayan-kayane lho nulungi kayane lho tilke bejo kenyong atuh nyong dipateni kena suku primitif tulungilah guru nyong teka guru aduh nyong armati ke mulidar mati siki ke kepribege kok sia-sia nyong limer guru mari nikah guru ngelmu nerika udah sedia malah nanyong kan gak nyomati siki ke hei anakku kebeden ya kebeden tapi uli kebeden gue aja ngasih menurut jajal kato kek ngisi-ngisi nak paling gede aku jauh jarak pak dan dari disini kan kado kayaknya jal ayo dilorot-lorot tangan gue ya kado kayaknya ngantuk lorot guru aduh guru ini yang teka alhamdulillah aduh matur nuwun kayak kepriwe kayak guru kayaknya ngantuk dipateni yang suku primitif kayak banget kayak wongnya kayak pada baris kayak aduh pada nyakli tombak karena sih nyakli panah kayak kepriwe kayak tuh guru ini yang tulungin jajal aduh gue harus khawatir ajalmu durung siki kematianmu gue urung ngarep siki ora usah khawatir sing tenang atine ditenang nang dipit lah ya kon tenang kepriwe nyong iki lah jan urunan nang dewekan gane sisi lawan seket ya kejet-kejet nyong ya lho guru tenang tenang apa tenang bisa tenang apa kok sia kowe kowe merguru maning nyong ajak patil. Kowe kowe kowe durung ngermati siki. Angger kowe menuruti kata-katane gurumu piye? Wis, manut bae karo perintah nyong. Kowe ngelingak ngisor kowe. Nang jejer sikilmu ana watu cacahe telu. Cukup salah siji sing tengah langsung slamaken maring pimpinane sing primitif kae. Cepetan. Hahaha, temenan guys, dulur. Kita ternyata kakek tor deh. Manut bae omongane gurune, omongane suara si menggema gue miki. Nangis orang nawato, telu dijukut sing tengah, langsung sekuat tenaga ngau tenaga dalam. Serampang akan maring batu ke pimpinannya primitif gue mau seplok. Wah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata barang pimpinannya wis diserampang watu, pimpinannya bludak, bludak metu getih. Malah keton-ketonnya kayak anwar mati kayaknya tuh. Nah, otomatis kesakit wong primitif gue mau langsung kesuh, naik darah, tambah jengkel, langsung gue wong siji gue diserbu nang suku primitif gue ana wong seket. Aduh, kayak kepriwe kayak gurune, aduh, kayak tadi marah-marah kape gie, aduh, pimpinannya sak pati nang nyong kayak kepriwe kayak gurune gie, aduh, kayak tulungin nyong guru. Bagus. Kowe wis nuruti perintah nyong. Nah, nek mau kowe pancen durung arep mati, tapi sekaranglah ajalmu sudah tiba muridku. Lho, maksudnya apa kene guru? Jarane ngono arep mati siki, mau rikane ngomong. Tapi bener mbok omongane gurune kowe, mau gue urung saatnya kowe nggo mati. Tapi nek siki, weh, nembek kuat mati, weh. Guru kentir. Curanmor, pencurian sepeda motor.